Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Namirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini diberi nikmat untuk bertemu dalam majlisul ilmi, majlisul zikri, untuk sejenak kita mempelajari sedikit ilmu Allah Subhanahu wa taala yang semoga memberi manfaat bagi kita di dalam berinteraksi dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat harta dan kekayaan yang itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim harta disebut dengan beberapa istilah-istilah yang sangat positif, yang sangat memberi manfaat bagi kehidupan kita. Harta di dalam Al-Qur'an disebut dengan kata-kata al-khair. Al-khair, khair itu artinya baik. Ya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap harta dia sangat gandrung dan sangat mencintainya. Kemudian juga harta dan kekayaan disebut oleh Allah dengan penopang kehidupan. Fungsinya untuk menegakkan kehidupan, qiyam. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Harta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penegak dan penopang kehidupan. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 5. Nah, harta yang sangat penting bagi kehidupan kita itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dan menggunakan dengan baik, nanti akan menuai masalah. Akan menuai masalah, tidak membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada sore ini kita akan melihat dan mengkaji bersama apa yang harus kita lakukan dengan harta dan kekayaan yang kita miliki dan apa saja yang harus kita hindari. Karena syariah itu punya peran. Perannya dirumuskan oleh para ulama dengan istilah maqasidul mal, tujuan-tujuan yang berkaitan dengan harta. Intinya adalah syariah diturunkan oleh Allah untuk hifdul mal, untuk menjaga harta. Di samping menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, serta menjaga akal dan intelektual kita. Berarti harta sangat penting, bahkan syariah di antara ajaran-ajaran yang diturunkan berkenaan dengan penjagaan harta dan kekayaan yang kita miliki ini. Nah, untuk menjaganya, kalau kita mengikuti teorinya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Muwafaqatnya yang sangat terkenal, yang berbicara tentang maqasidus syariah, ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada hal-hal yang harus kita hindari. Atau dalam istilah beliau, hifdus syariati min janibil wujudi wa hifdus syariati min janibil adami. Agar syariah tetap terjaga, agar diantaranya harta tetap terjaga, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Hifdus syariati min janibil wujud. Maka di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kita jumpai adanya perintah-perintah. Perintah ada yang wajib maupun perintah ada yang sunnah. Nah, juga hifdus syariati termasuk di dalamnya adalah hifdul mal. Menjaga harta dan menjaga kekayaan min janibil adami, dengan cara al-adam, kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena larangan-larangan itu berdampak pada tidak terjaganya harta dan kekayaan yang kita miliki. Karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dua hal inilah yang akan kita bahas, apa yang harus kita hindari dan yang kedua apa yang harus kita lakukan agar harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang patut untuk kita hindari, sebab akan menjadikan harta sia-sia, tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Kalau kita belajar dari ungkapan serta redaksi yang disebutkan oleh para ulama, baik dari kalangan para sahabat tabi'in maupun tabi'it tabi'in, kita jumpai beberapa hal yang tergolong harus dihindari agar harta dan kekayaan yang kita miliki tidak sia-sia. Dulu saya pernah menyampaikan materi tentang produktivitas, bahwa umat manusia, umat Islam harus produktif. Dengan sumber daya yang dimiliki tidak boleh idle, tidak boleh diam. Semua potensi yang dimiliki harus produktif. Tenaga harus produktif, tidak boleh nganggur. Kalau punya uang juga begitu, harus produktif, tidak boleh diam. Punya waktu juga demikian. Bahkan Allah berfirman dan bersumpah, wal asri, demi masa. Ya. Kemudian punya uang juga harus diputar. Punya lahan juga harus didaya gunakan, produktif, tidak boleh didiamkan. Menjaga produktivitas. Setelah produktivitas kita dapatkan dan kita memperoleh hasilnya, memperoleh harta dan kekayaan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dihindari. Nah, ini beberapa hal yang harus dihindari. Karena berdampak harta yang kita miliki diistilahkan dengan sia-sia, tidak ada gunanya apapun. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita hindari adalah adamu al-intifa'i bil mal. Adamu al-intifa'i bil mal, punya harta tapi tidak digunakan. Okay. Punya harta tapi tidak digunakan. Allah menciptakan harta itu ada maksudnya dan ada tujuannya. Di antara tujuannya yang dirumuskan oleh para ulama disebut dengan at-tadawul, harus berputar, tidak boleh diam. Ya, tidak boleh diam. Nah, cara memutarnya bagaimana? Nanti akan saya sampaikan. Perputaran harta dalam kegiatan konsumsi, donasi, kemudian juga investasi serta tabungan untuk masa depan putra-putri kita. Nah, adamul intifa'i bil mal, harta tidak boleh didiamkan. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersangkutan berpenampilan sangat sederhana. Okay. Penampilannya sangat sederhana. Ditanya oleh Nabi, "Apakah kamu tidak punya harta? Apakah kamu tidak punya uang?" Dia bilang, "Saya punya ya Rasulullah. Pakaian bagus saya punya. Kendaraan juga saya punya. Tapi kenapa kok tidak kamu gunakan?" Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan harta dan kekayaan kepada hamba-Nya, Allah itu sangat bangga dan senang bila harta itu ditunjukkan. Ya, Allah itu bangga bila memberi harta kepada hamba-Nya, harta itu dimanfaatkan dan digunakan dan Allah menyaksikannya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada salahnya bila panjenengan memang punya uang digunakan untuk bangun rumah, enggak jadi masalah. Ya. Kalau misalnya dilihat dari rumahnya, oh ternyata orang ini penghasilannya sekian juta per bulan, enggak jadi masalah. Ya. Dilihat, oh ternyata dia dengan kekayaan seperti ini bisa melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Cuma persoalannya adalah antara pengeluaran konsumsi dengan pengeluaran sedekah dan zakat harus seimbang. Harus cocok, harus selaras. Okay. Jangan sampai dilihat dari rumahnya gajinya 20 juta tapi dilihat dari zakatnya gajinya cuma 5 juta. Yeah. Karena persentasenya kan kelihatan. Yeah, kelihatan. Berarti enggak cocok. Kalau untuk dilihat rumahnya kelihatan gajinya 20 juta, maka dilihat zakatnya juga gajinya berapa Bapak Ibu? Nah, cerminan dari gaji yang besar itu. Nah, adamul intifa'i bil mal, hartanya didiamkan, ini menjadikan harta itu sia-sia, tidak berarti apapun. Selanjutnya, dikatakan sia-sia, harta tidak terjaga ketika sarfuhu fi ghairi wujuhihi asy-syar'iyyah. Harta itu dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bila harta digunakan untuk membelanjakan, belanja hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ruang lingkup yang halal itu sangat banyak dan sangat luas. Yang haram itu sebetulnya sedikit, Pak. Tetapi justru yang sedikit itu justru laris. Iya, laris. Coba perputaran harta kalau kita lihat dan kita saksikan, untuk bisnis yang diharamkan oleh Allah dan bisnis yang dihalalkan oleh Allah, sepertinya lebih banyak mana perputarannya, Pak? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dipegang oleh orang-orang yang tidak baik. Makanya dalam Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan satu hadis, nikmal malu soleh lirrajuli soleh. Harta yang baik adalah harta di tangan orang-orang yang soleh. Harta yang baik adalah harta di tangan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena akan digunakan untuk belanja hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia mendapatkan hasil akan disisihkan. Oh, ini untuk konsumsi keluarga. Ini digunakan untuk persiapan ibadah umroh atau ibadah haji. Ini kemudian disisihkan untuk zakat. Ini kemudian disisihkan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya. Ada ruang lingkup yang sangat luas untuk membelanjakan harta dan kekayaan pada hal-hal yang diridhoi dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dibelanjakan untuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan harta sia-sia. Tidak banyak memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Apalagi ya, segala yang diharamkan oleh Allah itu pasti ada dampaknya. Ya, pasti ada dampaknya. Apa dampaknya? Macam-macam. Ya, macam-macam. Akan menimbulkan baik penyakit fisik maupun penyakit spiritual. Penyakit yang bersifat materi maupun penyakit yang bersifat spiritual. Kemudian, yang ketiga, tergolong harta tersebut sia-sia ketika ayyun faqa at-tayyibu fil khabithi. Ini hampir mirip ya. Penghasilannya baik, hartanya baik, tapi dibelanjakan untuk keburukan. Okay. Hartanya baik, tapi digunakan untuk belanja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang buruk. Berangkat pagi-pagi sampai pulang sore hari. Jenis pekerjaannya pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Cara bekerjanya juga cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang didapatkan hasil yang thayyib dan hasil yang baik. Tapi yang jadi masalah ketika dibelanjakan. Ya, padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang harus dijaga apa? Yang harus dijaga kata Nabi adalah min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Jadi tidak cukup. Tidak cukup kita memperhatikan dari mana kita mendapatkan. Bila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara mencarinya sudah benar, jenis pekerjaannya sudah tepat, tinggal kemudian cara membelanjakannya. Nah, tapi kemudian kalau dibelanjakan untuk hal-hal yang buruk, maka sia-sia. Nah, terus kemudian, infaquhu fi ghairi haqqihi. Ini menurut Ibnu Aliyah rahimahullah. Dikatakan sia-sia ketika belanja untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariah. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma belum mengatakan termasuk harta itu sia-sia ketika digunakan untuk tabdzir. Tabdzir beliau artikan dengan al-infaqu fi maksiatil khaliq, membelanjakan harta untuk maksiat kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata tabdzir ini perilaku dalam membelanjakan. Tabdzir atau juga israf itu punya dua makna. Ada makna kuantitatif dan ada makna kualitatif. Makna kuantitatif terkait dengan jumlah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah mengingatkan umatnya. Apa yang dikatakan? Beliau itu ketika ada temannya atau sahabatnya atau rakyatnya yang membelanjakan harta, memperoleh harta, bekerja lama, dapat kemudian dibelanjakan habis dalam waktu beberapa hari. Ini dipermasalahkan oleh beliau. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menegur seorang yang setiap kali selera dia itu belanja. Aku lamashtahaita ishtaraita. Apakah setiap yang kamu pingin mesti kamu belanja? Nah, ini bermasalah. Okay. Bermasalah ketika setiap kali memperoleh dibelanjakan bahkan kemudian habis. Nah, tetapi kemudian pengertian habis ini Bapak Ibu dirahmati Allah juga dilihat dari kualitas belanjanya. Kata israf juga punya makna kualitatif. Apa? Maknanya adalah mutajawizatul haddi, melampaui batas. Jadi belanja itu ada batasnya. Ini batas halal, ini batas haram. Ketika melampaui batas yang halal masuk wilayah yang haram, ini disebut dengan mutajawizatul haddi, melampaui batas. Makanya diartikan dengan al-infaqu fi maksiatillah, membelanjakan harta untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini gambaran membelanjakan harta, memanfaatkan harta yang sia-sia. Tetapi gambaran Al-Qur'anul Karim begini. Justru oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang ketika belanja itu tidak ingat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan pelanggaran-pelanggaran, justru oleh Allah Subhanahu wa taala fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala hal. Nggih, kami bukakan bagi yang bersangkutan pintu-pintu segala hal. Ya. Kemudian falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idzahum mublisun falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka lupa dengan apa yang diperingatkan kepada mereka, jadi diperingatkan untuk mencari rezeki yang halal, dia lupa. Diperintahkan untuk diingatkan untuk membelanjakan yang halal, dia lupa. Diingatkan untuk menginfakkan harta dan kekayaannya, dia lupa. Nah, ternyata ketika orang itu lupa dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dikatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Justru kami bukakan pintu-pintu segala hal bagi yang bersangkutan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita saksikan orang yang jauh dari jalan Allah, biasanya hartanya melimpah atau berkurang hadirin? Oke, hartanya melimpah atau berkurang? Hartanya melimpah. Biasanya kaya atau tidak kaya? Jenengan kepingin kaya? Nah, ini caranya kalau berani. Ya, kalau berani tapi. Okay. Nah, yang enggak enak belakangnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza farihu bima utu. Saat dia bangga, saat dia senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan akhadnahum baghtatan. Kami siksa ia secara tiba-tiba. Nih, tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Nih, tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Begitu juga kita diingatkan oleh Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kadang Bapak Ibu terhadap orang-orang seperti ini kita kagum. Kadang terdetik di dalam hati kita kepingin seperti yang mereka miliki. Bukan hanya terjadi sekarang, sejak dulu. Kalau gambaran Al-Quran itu ada tokoh yang namanya Qarun, hartanya melimpah. Orang-orang yang ada di sekitarnya kepingin apa tidak seperti dia? Kepingin. Ya, kepingin. Ya. Kemudian kita pun juga demikian, ketika melihat orang kaya seperti itu, kita juga kepingin. Tapi yang jadi masalah adalah yang bersangkutan itu jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap ayat ini Thahir bin Asyur, Syekh Muhammad At-Thahir bin Asyur rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir itu mengatakan dan menafsirkan seperti ini. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap rahasia jiwa orang-orang munafik yang punya harta dan kekayaan yang melimpah itu. Hartanya melimpah, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Justru ketika jauh dari Allah, oleh Allah semakin dibuka harta dan kekayaannya. Tapi kemudian Allah menyingkap rahasia mereka itu dalam ungkapan-ungkapan seperti ini, kata beliau. Yang pertama, bi'annahu khuliqa fi nufusihim syuhan wa khirsan 'alal mali. Mereka sangat ambisi dengan harta dan kekayaan. Wiritannya itu ya dunia, harta dan sebagainya. Ya, bahkan dari pagi sampai malam yang dipikirkan dan yang dikejar, napa Bapak Ibu? Harta dan kekayaan. Ya, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Gambaran-gambaran orang-orang yang diberi oleh Allah peringatan tapi justru jauh, tapi oleh Allah justru diberi harta dan kekayaan. Kita diingatkan oleh Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian terpesona dengan harta mereka, sebab mereka itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya. Apa kondisinya? Yang pertama adalah syuhan wa khirson. Sangat pelit dan sangat ambisi dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya. Nggih, sangat pelit, kemudian juga sangat ambisi dengan harta dan kekayaan. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan wa fitnatan bitaufirihi. Yang bersangkutan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melimpahnya harta dan kekayaan. Sebetulnya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan harta ini yang diuji bukan hanya mereka. Nggih, yang diuji bukan hanya mereka. Kita juga diuji apa tidak, Pak? Diuji oleh Allah. Secara umum kehidupan itu adalah ujian. Punya duit itu ujian, tidak punya duit juga ujian. Biasanya anak-anak sekolah itu tidak suka, Pak, dengan ujian. Nggih. Kita dulu ketika kuliah juga demikian, enggak terlalu suka dengan ujian. Tapi kalau untuk masalah duit, suka apa tidak, Pak, diuji? Jenengan kepingin diuji dengan 100 ribu atau 1 miliar. Milih yang mana, Pak? Milih yang 1 miliar tapi lulus, gitu ya. Ya, saya kepingin diuji 1 miliar tapi lulus. Akeh tunggale. Ya. Tetapi secara khusus orang-orang munafik juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam istilah ekonomi Islam itu, hadirin, ada perilaku hidup yang disebut dengan at-taraf. Ya, para pelakunya disebut dengan mutraf. Orang-orang yang bergaya hidup mewah tapi kemudian jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat diambil dari kata-kata tarofa. Orangnya disebut dengan mutraf. Tapi ini kata tarofa ini kemudian dijadikan dalam bahasa Indonesia, taraf. Ya, taraf. Ya, sering kemudian ada sambutan pejabat, mari kita tingkatkan taraf hidup masyarakat. Padahal kata taraf itu artinya tambah duit, tambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Ya beneran wong diajak beneran. Tambah makmur tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang munafik diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian bagi mereka, kita sudah tahu hasilnya, bahwa harta justru menghambat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, mereka sangat takut kalau hartanya itu hilang dan hartanya itu berkurang. Nggih, sangat takut hartanya hilang dan hartanya berkurang. Ya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Ansor, dari golongan Ansor dan juga dari suku Al-Khazraj, pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Disebutkan beliau berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, dalluni ala amalin, tunjukkan aku amal, perbuatan yang bila perbuatan itu aku lakukan, yuhibbuni Allahu wa yuhibbuni an-nasu, Allah mencintaiku dan masyarakat manusia mencintaiku. Oleh Nabi kemudian diberi jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbukallah, zuhudlah terhadap dunia maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara indikator atau ciri zuhud itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang itu lebih senang hartanya lepas tapi mendapatkan pahala daripada hartanya diam bersamanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi lebih senang kalau hartanya lepas dari kepemilikannya tapi dapat pahala dibanding hartanya diam saja tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambarannya seperti apa? Bila harta ini kita lepas untuk kebajikan, dapat pahala apa tidak, Bapak Ibu? Dapat pahala. Tapi ketika harta itu kita diamkan, tidak mendapatkan pahala, tetap ngendon di rekening kita. Orang yang zuhud bila dibandingkan, dia lebih senang lepas tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang munafik tidak. Mereka sangat takut kalau harta dan kekayaan yang dimilikinya lepas, hilang. Padahal harta itu oleh Nabi dikatakan harta kita adalah yang sudah kita gunakan, sementara yang tersimpan bukan harta kita. Nggih, Bapak Ibu jenengan kalau sekarang punya rekening, nanti dilihat isi rekeningnya berapa. Itu meskipun buku rekeningnya tertulis nama panjenengan, kalau menurut hadis Nabi itu bukan harta panjenengan. Nggih. Kenapa? Karena belum digunakan. Siapa tahu berubah, tidak lagi menjadi milik kita, berpindah menjadi harta ahli waris. Karena kata Nabi, yang kita miliki adalah ma qaddama, yang sudah digunakan, sementara ma akhara, yang masih tersimpan, yang masih ditunda dikeluarkan, itu adalah harta ahli waris kita semua. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik takut kehilangan harta dan kekayaan yang dimilikinya. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyingkap mereka dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya itu, letih dan menderita dalam mencarinya. Ya, letih dan menderita dalam mengejarnya. Orang-orang sudah istirahat, dia masih terus-menerus ngejar duit. Ya. Yang lain sudah istirahat, dia itu loh, ya, memaksakan diri terus mengejarnya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi yang bersangkutan enggak bisa tidur gara-gara apa, Pak? Gara-gara mengejar harta. Malah sekarang masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, sudah ada robot yang dibuat untuk apa? Untuk membantu orang melakukan transaksi itu. Ya. Dia tidur tapi robotnya disuruh ngejar duit. Ada enggak, Pak, saat itu sekarang ini? Berapa harganya? Kan ada iklannya juga, kan? Ya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, letih dan menderita mencari harta dan kekayaan. Terus kemudian yang bersangkutan takut berkurang serta sakit dalam membelanjakan untuk kondisi yang memaksa demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah, ketika disodorkan untuk sedekah dan infak, dia mudah mengeluarkan. Tapi bagi orang yang fi qulubihim marad, yang hatinya sakit, nah ini ada masalah. Okay, ada masalah. Ya, kalau ada kotak lewat, dia bilang semoga dia tidak terlewati oleh kotak itu. Ya, bahkan kemudian kadang pura-pura tidur dan pura-pura ngantuk. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, nah, kita berusaha untuk menghindari yang sia-sia itu dengan cara bagaimana? Kita berusaha harta yang ada diberi rahmat oleh Allah. Karena orang yang diberi harta belum tentu diberi rahmat. Gambaran orang munafik tadi. Gambaran orang-orang yang falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Saat yang bersangkutan jauh dari ajaran Allah, justru dibuka. Okay. Rizkinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hartanya minus rahmat. Okay. Hartanya minus rahmat. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Kalau misalnya kita diberi harta dan kekayaan yang sama dengan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kita ingin melengkapi harta itu ditambah rahmat oleh Allah. Kalau dalam surat Fatir ayat 2, rahmat Allah itu Bapak Ibu apabila diturunkan, tidak ada yang mampu menahan. Dan apabila rahmat itu ditahan, tidak ada yang mampu menurunkan. Ya, di dalam tafsir Fi Dilalil Quran dibuat ilustrasi oleh beliau, gambaran orang yang diberi harta tapi tidak diberi nikmat, tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidur di kasur yang empuk tapi terasa ditusuk-tusuk duri, tidak ada nyaman dan nikmatnya di situ. Itu artinya kasurnya tidak ada rahmatnya. Diberi anak dan keturunan, ternyata anak dan keturunan justru membuat yang bersangkutan menderita. Berarti ada nikmat minus rahmat. Diberi jabatan, ternyata jabatannya tidak mengantarkan yang bersangkutan menjadi salah satu yang kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru jabatannya mengantarkan yang bersangkutan pada kesengsaraan. Dirinya sengsara, keluarganya juga sengsara. Berarti apa? Jabatan minus rahmat. Maka yang kita kejar ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta yang kita miliki tidak sia-sia, tetapi harta diberikan oleh Allah plus dengan rahmatnya. Saat kita rupakan rumah, rumah itu mendatangkan kedamaian. Sebagaimana namanya, rumah itu disebut dengan sakan. Sakan itu dari kata-kata sakana yaskunu, ya, mendatangkan ketenangan. Oke, rumah mendatangkan ketenangan. Ketika kemudian dibelanjakan, hasilnya pun juga demikian, mendatangkan ketenangan. Ada beberapa cara, sangat banyak sesungguhnya, tetapi diantaranya begini. Yang pertama, kita mengambil dari surat Ali Imran ayat 132. Wa'ati'ullaha warrasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, agar kalian diberi rahmat oleh Allah. Kalau terkait dengan harta, berarti yang harus kita pelajari ma'asyiral muslimin, bentuk ketaatan kepada Allah dengan media harta itu apa? Bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang medianya berupa harta itu apa? Nah, di sini ada ibadah dengan harta, ada ibadah finansial, beragam, nanti saya sebutkan di belakang. Kemudian yang kedua, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, ya, orang-orang yang berbuat ihsan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Siapakah muhsinin ini? Ini bagi bapak-bapak yang terbiasa sholat Jumat, kalau pada hari Jumat saat mendengar khutbah Jumat biasanya di akhir khutbah seringkali khotib menyampaikan ayat surat An-Nahl ayat 90. Bunyinya apa Bapak Ibu? Untuk bapak-bapak, bunyinya apa Pak? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini banyak yang hafal karena biasanya ketika ayat ini dibaca pada bangun semua, Pak. Ya, pada bangun semua. Ketika awal khutbah membaca doa bismikallahumma ahya bismikal amut, di akhir khutbah mendengar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kata adil dan ihsan ini punya makna yang berbeda. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan begini, adil itu adalah menunaikan sebesar yang menjadi kewajiban. Itu adil. Kalau ihsan, menunaikan lebih dari yang diwajibkan. Nah, itu ihsan. Sementara rahmat Allah diberikan kepada siapa, Pak? Orang yang muhsinin, yang berbuat ihsan. Artinya, yang dia tunaikan berapa, Pak? Lebih dari yang diwajibkan. Ya. Kalau menunaikan sebesar yang diwajibkan disebut dengan adil, lebih dari itu disebut dengan ihsan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 177 itu di samping ada kewajiban harta berupa zakat, itu ada kewajiban yang lain. yang kemudian oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau meriwayatkan hadis, inna fil mali lahaqqan siwaz zakah, sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain selain zakat. Artinya ketika orang sudah bayar zakat, sesungguhnya ada yang lain yang harus dibayarkan. Saat itulah dia menjadi ihsan terkait dengan donasi. Ya, terkait dengan donasi. Begitu juga masyarul muslimin yang dirahmati Allah, praktek ihsan itu ketika bila panjenengan punya hutang kepada saudara, hutangnya misalnya 10 juta, jenengan mengembalikan lebih dari 10 juta, itu namanya ihsan. Kalau dalam bahasa hadis Nabi, ahsanuhum qodoan, yang paling baik, paling ihsan di dalam mengembalikan. Dan Rasulullah mempraktekkan ketika hutang satu ekor onta, tidak ada onta yang sejenis, yang ada yang lebih bagus. Kata Nabi, enggak apa-apa, silakan itu dibayarkan, karena Allah itu mencintai yang ahsanuhum qodoan. Tapi dengan catatan, okay? Dengan catatan, tidak dijanjikan dan tidak disyaratkan. Dengan catatan, ayat hadis ini dipraktekkan langsung oleh orang yang berhutang dan tidak disampaikan oleh orang yang menghutangi. Okay? Jangan sampai, ini jangan keliru, ini perlu saya jelaskan biar enggak salah paham ini. Nggih, mentang-mentang tahu hadis ini, ketika ada orang yang hutang ke panjenengan, jenengan bilang, "Mas, ini ada hadis yang bagus ini." Sampai kalau hutang saya ada hadis yang bagus, orang yang paling baik adalah yang melebihkan kalau melunasi. Karena panjenengan yang mengucapkan, jadinya apa Bapak Ibu? Jadi riba. Nah, karena ternyata dia juga suka ngaji. Jenengan punya hadis, kalau saya punya ayat, bila yang berhutang tidak mampu melunasi, maka tambah tempo waktunya. Bila disodakohkan itu lebih baik. Kuat mana ayat sama hadis? Yeah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kemudian juga hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan, man la yarham la yurham. Yang tidak sayang maka tidak disayang. Yang tidak memberi rahmat tidak akan diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita lengkapi harta yang kita miliki agar tidak berubah sia-sia atau seperti yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Kita gunakan harta dan kekayaan itu untuk mengasihi dan menyayangi sesama. Man lam yarham la yurham. Nah, banyak sebetulnya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan kalau mau masuk masjid, doa yang diminta kepada Allah napa, Pak? Apa doanya? Allahummaftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukalah untukku pintu rahmat-Mu. Jadi, jenengan kalau punya duit, kemudian rajin ke masjid, insyaallah hartanya diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang jadi masalah, kalau hartanya banyak, enggak datang ke masjid, enggak dikasih rahmat. Ketika hartanya habis, datang ke masjid, baca itu, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya. Ini harta yang mana yang dikasih rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, agar harta yang kita miliki tidak sia-sia, ya, nah, sekarang kita lihat, harus kita apakan. Okay? Untuk apa harta dan kekayaan yang kita miliki itu? Nah, skema ini saya ambilkan dari dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Hadis yang kedua nanti disampaikan oleh Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama bercerita tentang seseorang yang saat itu berjalan di tempat yang sangat sepi. Ya. Inna rajulan yamshi fi ardil fulati. Tiba-tiba yang bersangkutan mendengar suara. Suara ini memerintahkan mendung untuk bergerak dan berarak. Nah, apa perintahnya? Wahai mendung, kamu berangkat ke ladang si fulan, turunkan hujan di sana. Turunkan hujan di sana. Nah, karena penasaran, iring-iringan mendung itu diikuti, Pak. Okay. Diikuti iring-iringan mendung itu. Sampai kemudian yang bersangkutan melihat hujan turun, kemudian beliau ikuti aliran air yang masuk ke ladang seseorang. Bertemu pemilik ladang itu. Dia bertanya kepada pemilik ladang, saya tadi mendengar ada suara yang memerintahkan mendung ini bergerak dan menurunkan hujan di ladangmu. Apa rahasianya? Nah, orang ini menjawab, saya punya kebiasaan. Tiap kali panen, sepertiga hasil panen itu saya gunakan untuk konsumsi keluarga. Sepertiga saya sedekahkan. Dan sepertiga saya kembalikan ke sawah. Saya putar lagi. Saya investasikan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita kalau punya harta dan kekayaan harus jelas alokasinya. Harus jelas pembagiannya. Untuk apa? Nggih, untuk apa? Ada seorang pengusaha yang menerapkan ini, Bapak Ibu. Sepertiga untuk konsumsi keluarganya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga diputar kembali. Apakah kemudian hartanya berkurang? Tidak. Bahkan harta dan kekayaan serta bisnisnya tambah maju. Mempraktekkan seperti itu. Walaupun kalau toh misalnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, untuk donasi jenengan komitmen yang wajib saja. Zakat mal tiap tahun saya bayarkan. Atau kalau misalnya panjenengan tingkatkan, saya kepingin jadi orang yang berbuat ihsan. Oh, berarti di samping zakat mal, zakat harta, saya tambahkan dengan yang lainnya. Ya. Nah, itu juga bagian turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alokasi yang tepat. Kemudian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau toh kemudian kita sisihkan dan juga ada yang kita tabung, itu juga enggak jadi masalah. Nggih. Enggak masalah bila ada dari harta dan kekayaan yang kita miliki itu kita sisihkan. Kita tabung. Hanya persoalannya adalah kita perlu berhati-hati ketika menyimpan harta itu. Kenapa? Kalau kita nabung, tapi kemudian hasil tabungan ini, bila sudah mencapai nisab dan berlaku putaran tahunan, satu tahun, kok tidak dikeluarkan zakatnya, nah ini akan berubah. Tidak lagi disebut tabungan, tapi disebut dengan timbunan. Ini definisi yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan ini disebut dengan praktek kanzun. Kanzun itu timbunan. Kalau At-Taubah 34 mengancam perilaku seperti ini, akan diazab dan uang yang disimpan jadi bara api yang digunakan untuk menyetrika dirinya. Nah, pengeluaran minimalnya apa? Pengeluaran minimalnya adalah dikeluarkan zakatnya. Bila mendapatkan harta, disimpan, sudah satu tahun, mencapai nisab, nah ini kewajiban harta harus ditunaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, empat ini jenis-jenis alokasi harta yang syar'i, yang masyru' diperkenankan. Konsumsi boleh apa tidak? Boleh. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, untuk konsumsi saja loh, itu harus pakai ayat Al-Quran yang memerintahkan. Kulu washrobu wala tusrifu, makanlah minumlah. Okay. Makanlah minumlah. Kul washrob walbas, makanlah minumlah dan perpakaianlah. Tapi ingat, ketika kita gunakan konsumsi, lakukan konsumsi dalam hal apa? Dalam thayyibat yang baik-baik. Thayyibat ini banyak dimensinya, Bapak Ibu. Okay. Kalau konsumsi yang thayyibat banyak dimensinya. Ada yang diistilahkan dengan thayyibatul masyrab, minuman yang enak, minuman yang baik. Kalau minum, minuman yang baik. Thayyibatul makal, makanan juga makanan yang baik. Jenengan kalau membaca surat Al-Kahfi itu kan ada cerita, ya. Ada cerita. Ketika mereka bangun dari tidur selama 300 tahun, kemudian minta salah satu berangkat ke kota mencari apa? Mencari makanan yang bagaimana? Makanan yang paling enak. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyangdur ayyuha azka ta'aman. Coba salah satu dari kita, kita utus dengan uang ini berangkat ke kota mencari makanan yang bagaimana? Makanan yang paling enak. Walaupun makanan yang paling enak bagi orang yang bangun tidur sebetulnya tidak dilihat dari menunya, Pak. Iya. Orang itu kalau lapar makan apa saja apa rasanya, Pak? Ah, enak. Ya. Azka ta'aman. Monggo thayyibatul makal. Thayyibatul masyrab. Makanan-makanan yang baik silahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan paha kambing. Iya. Makanan-makanan yang enak. Enggak jadi masalah. Thayyibatul makal, thayyibatul masyrab. Konsumsi apalagi thayyibatul markab, kendaraan yang nyaman. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan min sa'adatil mar'i arbaun, empat kunci kebahagiaan. Apa di antaranya? Yang pertama adalah al mar'atu shalihah, istri yang shalihah. Yang kedua ad-darul wasi', rumah yang lapang. Yang ketiga al-jarus sholih, tetangga yang baik. Dan yang keempat al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Jadi untuk konsumsi bagaimana? Konsumsi yang thayyibat. Hadis ini menyebutkan ada thayyibatul maskan, rumah yang baik. Ya, kalau dalam bahasa hadis ad-darul wasi', rumah yang lapang. Okay, rumah yang lapang. Islam itu memerintahkan kita punya rumah besar atau kecil, Bapak Ibu. Gimana? Kok tahu kalau rumahnya harus besar? Ya. Bila panjenengan punya anak 7, kira-kira kamarnya harus berapa, Pak? Berapa kamarnya? Kok 7? Lah jenengan tidur di mana? 8. Terus pembantunya di mana? 9 tambah 1. Kalau terus kalau ada tamu di mana? 10 ya. Harus 10 kamar. Kenapa? Kan kalau punya anak kan harus dipisah ya kamarnya ya. Atau minimal ranjangnya dipisah. Ya, minimal ranjangnya. Kalau ranjangnya dipisah berarti kamarnya besar atau kecil? Besar. Ya, besar. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk konsumsi silakan. Untuk hal-hal yang thayyibat. Tadi thayyibatul makal, thayyibatul masyrab, thayyibatul markab, makan kendaraan yang nyaman. Ya. Rasulullah itu punya onta apa tidak, Pak? Punya. Kendaraannya punya kendaraan onta. Rasulullah punya kendaraan kuda apa tidak, Pak? Punya. Rasulullah punya kendaraan keledai apa tidak, Pak? Punya. Berarti kalau mengikuti sunnah di rumah harus ada berapa kendaraan, Pak? Berapa? Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kendaraan yang nyaman. Thayyibatul markab. Ya. Thayyibatul markab. Thayyibatul maskan, thayyibatul malbas. Pakaiannya juga pakaian yang baik. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim untuk konsumsi pakaian, enggak sembarangan, Pak. Pakaian itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya fungsi satu. Libasan yuwari sawatikum, pakaian yang menutup aurat. Ini yang pertama. Nggih, pakaian yang menutup aurat, bukan yang membuka aurat, Pak. Okay, bukan yang membuka aurat. Juga pakaiannya tertutup, bukan pakaian yang lobang-lobang. Ini anak-anak muda-muda kalau pakai celana jangan pakai celana yang lobang-lobang. Walaupun kalau toh dia pakai lobang-lobang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa dulu pada zaman Nabi Musa kalau pakaian kena najis diapakan, Pak? Dirobek. Nah itu di antaranya pengikutnya itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pakaian fungsinya adalah yuwari sawatikum, untuk menutup aurat. Warisha, rish ay ma yatajammalu bihi finnas, fungsi estetika, fungsi keindahan. Kemudian yang ketiga walibasu taqwa, pakaian untuk perlindungan. Waqayaki wiqayah, perlindungan. Tapi ada juga yang mengatakan libasu takwa itu pakaian takwa. Pakaian takwa. Seperti ini katanya, Pak. Ini katanya pakaian takwa. Padahal ma'asyar muslim yang dirahmati Allah. Dulu Umar bin Khattab apakah pernah pakai baju seperti ini, Pak? Enggak pernah kan ya? Tapi ini pakaiannya Jet Li, Jackie Chan. Kan pakai yang seperti ini ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada anekdot lucu. Teman saya waktu di Mesir itu tinggal di asrama. Ya, salah satu pembinanya itu orang Mesir namanya Ustaz Ibrahim. Ada kebiasaan teman-teman kalau pulang ke tanah air balik lagi bawa dagangan. Di antara yang dibawa baju seperti ini, Pak. Nggih, baju seperti ini. Nah, Ustaz Ibrahim ini beli baju itu dua. Ditanya sama teman-teman dari Indonesia, "Ustaz, untuk apa beli baju-baju seperti itu?" Kata beliau, "Untuk ibu saya." "Loh, kok untuk ibu, Ustaz?" "Itu, ini kan bunga-bunga untuk perempuan," katanya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat, fungsi keindahan atau estetika, dan fungsi perlindungan. Ya, walibasu taqwa dzalika khair. Untuk keperluan konsumsi monggo silahkan. Tidak dihalang-halangi oleh Islam. Tetapi masyarul muslimin tadi saya sampaikan, bila dilihat konsumsinya harus selaras juga dengan donasinya. Selaras juga dengan zakatnya. Jangan sampai dilihat dari kendaraannya pengeluarannya sekian, tetapi dilihat sedekahnya pengeluarannya tidak cocok dengan yang didapatkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan juga untuk investasi. Investasi itu juga diajarkan oleh Islam. Kalau tadi dalam bahasa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika panen ada sebagian yang saya kembalikan ke ladang itu, saya putar lagi. Okay. Saya putar lagi untuk usaha. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 5 Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman farzukuhum fiha waksuhum." Nah, ayat ini bercerita begini, Bapak Ibu. Dulu tradisi dan kebiasaan orang Arab itu, bila ada anak yatim yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, ditinggal wafat oleh orang tuanya, yang boleh jadi yang bersangkutan mendapatkan harta warisan. Tapi yang bersangkutan belum balig, masih kecil, belum bisa mengelola harta. Nah, anak yatim ini diasuh oleh walinya, harta dan kekayaan juga dijaga oleh para wali, para pengasuhnya ini. Allah mengingatkan kepada para wali ini untuk apa? Maka putarlah harta itu untuk keperluan mereka, ambilkan dari hasilnya. Makanya rahasianya adalah ayat yang digunakan di situ adalah warzukuhum fiha waksuhum. Allah tidak menggunakan kalimat warzukuhum minha waksuhum. Kalau minha diambil dari pokoknya, tapi kalau fiha maka diambil dari hasilnya. Nah, ini dikuatkan dengan riwayat yang menyebutkan ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kulahas shadaqah. Investasikan harta agar tidak dimakan oleh zakat. Termasuk harta kita, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, harus diputar. Jenengan kalau punya uang 100 juta di rekening, panjenengan diamkan. Nggih, panjenengan diamkan. Karena 100 juta itu sudah lebih dari nisab. Tahun pertama haul terkena zakat 2,5%. Ya. Berkurang menjadi berapa? 97,5 juta. Ini masih mencapai nisab. Tahun berikutnya dikenakan zakat berapa, Pak? 2,5%. Terus seperti itu. Ibu-ibu yang gemar mengumpulkan emas begitu juga. Ya, menyimpan emas. Ya. Uangnya dibelikan emas, kemudian emasnya disimpan. Nisabnya emas itu kalau menurut Qardhawi sebanyak 85 gram emas. Kalau fatwa MUI itu lebih dari 92 gram emas. Begitu juga bila lebih dari angka itu punya 100 gram emas atau 200 gram emas didiamkan secara bertahap. Tahun ini kena zakat 2,5%, tahun berikutnya 2,5%. 2,5%. Makanya pesan Nabi adalah ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kulahas shadaqah. Investasikan harta agar tidak dihabis dimakan oleh zakat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian diberi harta lebih oleh Allah setelah digunakan untuk konsumsi, digunakan untuk donasi baik yang wajib maupun yang sunnah, dan sebagian juga sudah diputar, masih ada sisa, kemudian ditabung. Nah, ini juga enggak masalah. disiapkan untuk masa depan anak-anak dan keturunan yang kita lahirkan. Enggak jadi masalah. Boleh-boleh saja, tetapi perlu diingat tadi sudah saya sampaikan, bila ditabung harus kita pastikan bila nanti mencapai nisab maka kita keluarkan zakatnya. Dengan catatan begini Bapak Ibu, dalam periode 1 tahun perhitungan haul, 1 sumber 1 kali dikeluarkan. Okay? Dalam 1 sumber 1 kali dikeluarkan dalam putaran tahunan. Kalau tahun ini sudah dikeluarkan, sisanya saya tabung, sisa ini tidak dizakati lagi tahun ini, tapi pada tahun berikutnya dihitung. Terus seperti itu. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika harta itu ditabung, pertanyaannya itu, harta yang ditabung itu untuk apa? Okay. Harta yang ditabung ini untuk apa? Ya, ada penelitian-penelitian yang menyebutkan, ada orang yang nabung itu ditujukan untuk persiapan masa depan dia. Bukan untuk anak-anaknya. Untuk mengantisipasi ketika yang bersangkutan dalam kondisi-kondisi yang membutuhkan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga, bahkan ini yang banyak, orang tua ketika menyimpan anaknya dipersiapkan untuk anak-anak dan keturunannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila panjenengan punya tabungan, itu untuk siapa Pak? Untuk siapa? Untuk diri sendiri atau anak dan keturunan? Untuk berapa turunan? 7. Yang ke-8 bagaimana Pak? Enggak dapat bagian. Ya, ma'asyiral muslimin, tidak ada salahnya. Ketika misalnya panjenengan punya uang disiapkan untuk masa depan anak-anak panjenengan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan yang bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saat beliau sakit dan dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ana dzu malin katsir, uang saya banyak, harta saya banyak, aku hanya punya ahli waris 1 anak perempuan. Apakah boleh saya sedekahkan 2/3-nya? 2/3 dari harta yang aku miliki saya siapkan untuk masa depan anak-anak saya." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La, tidak. Jangan. Ya, kebanyakan 2/3 itu." "Bagaimana ya Rasulullah kalau 1/2-nya? 1/2, separuh saya sedekahkan, yang separuh saya sisahkan untuk anak-anak saya." Kata Nabi, "Tidak. Ya, jangan. Karena separuh itu masih banyak." "Kemudian bagaimana kalau 1/3? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, boleh. 1/3 itu sudah banyak." Ya, 1/3 itu sudah banyak. Nah, dari kata 1/3 itu banyak, ini sebetulnya para ulama banyak menggunakan kata batasan 1/3 itu untuk wasiat, untuk wakaf, bahkan juga seperti Wahbah Zuhaili rahimahullah menjadikan 1/3 itu sebagai batasan bagi para pedagang untuk ambil laba. Okay. Dengan alasan apa? Ats-tsuluts katsir, 1/3 itu sudah banyak. Meskipun kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada batasan kuantitatif tentang besaran laba, bahkan Rasulullah pernah membolehkan sampai 100%. Yang ada batasan kualitatif terkait dengan moralitas. Yang penting pedagang itu memudahkan kepada para pembeli, ya, memudahkan dalam transaksi. Tapi para ulama berijtihad dengan hadis ini batasan 1/3 laba itu sudah banyak. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Rasulullah mengatakan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, 1/3 yang kamu sedekahkan itu sudah banyak. Apa alasan yang disampaikan oleh Nabi berikutnya? "Wahai Sa'ad, kalau misalnya anak dan keturunanmu kamu tinggalkan dalam keadaan aghniya'a, berkecukupan, kaya, itu khairun, yang demikian itu lebih baik. Daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafunan nas, dalam keadaan kekurangan yang kemudian hidupnya bergantung kepada orang lain. Oke. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, berarti tidak ada salahnya panjenengan ini ketika bekerja dari pagi sampai sore. Setelah mendapatkan hasil, hasil itu ada yang disiapkan untuk masa depan anak-anak dan keturunan. Kalau misalnya nanti aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Oke, boleh-boleh seperti itu. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya kita sudah mempersiapkan harta dan kekayaan untuk masa depan anak dan keturunan kita, yang jadi persoalan berikutnya adalah kira-kira harta yang saya siapkan untuk masa depan mereka itu bisa enggak mereka nikmati? Nggih, bisa enggak dinikmati oleh anak-anak dan keturunan kita? Ya, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadi di tengah-tengah kita, orang tua sudah menyiapkan harta untuk masa depan anak-anaknya. Orang tuanya belum meninggal. Tetapi yang terjadi napa hadirin yang dirahmati Allah? Antar anak rebutan. Nggih, antar anak rebutan. Ternyata harta ini mendatangkan masalah bagi keluarga. Menyiapkan untuk masa depan mereka enggak masalah. Dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah kalau ternyata harta yang disiapkan ini justru merenggangkan hubungan kekeluargaan. Walaupun saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan kalau saya minta memilih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan lebih milih mana, meninggalkan untuk anak dan keturunan, meninggalkan ketakwaan atau meninggalkan harta dan kekayaan? Milih yang mana hadirin? Harta dan luar biasa. Meninggalkan harta dan takwa. Memang seharusnya seperti itu. Okay? Seharusnya seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita simpan harta itu, okay? Kita simpan di rekening dengan harapan nanti dinikmati oleh anak-anak dan keturunan kita, yang kadang kemudian kita lebih yakin dengan yang ada di tangan kita atau di rekening daripada yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bermasalah. Okay? Ini juga bermasalah. Nah, boleh jadi juga harta itu kita siapkan untuk masa depan anak-anak kita, tapi justru mereka bermasalah hidupnya. Ternyata harta itu tidak lama bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Bahkan boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah, belum sempat mereka tumbuh dewasa, harta itu kemudian habis dan musnah. Nah, maka kemudian hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus kemudian melakukan upaya-upaya. Bagaimana caranya ketika harta itu kita siapkan untuk masa depan anak-anak kita, harta itu bisa dinikmati untuk jangka waktu yang panjang. Harta itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan penjagaan diri kita terhadap harta, kadang kita tidak yakin. Kita sendiri juga menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran. Saat kita titipkan kepada orang, lebih-lebih lagi khawatirnya bertambah. Okay? Kekhawatiran itu bertambah. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah upaya-upaya mendatangkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita cari dari pagi sampai sore, hasilnya tadi untuk konsumsi, untuk donasi, untuk investasi, untuk tabungan bagi masa depan anak-anak kita. Nah, yang kita tabung ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita belajar dari satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Ayat ini dilatar belakangi oleh kisah dan cerita saat Nabi Musa dan Khidir masuk ke sebuah kampung, nggih, masuk ke sebuah desa, minta bantuan, minta jamuan tapi ditolak. Mereka tidak mau menjamu. Tapi anehnya saat melihat rumah yang mau roboh, Nabi Khidir berinisiatif merenovasi rumah tersebut. Nabi Musa heran, kenapa kita minta bantuan gak dikasih, kok kemudian rumah hampir roboh, kok kemudian berinisiatif merenovasi. Alangkah baiknya kalau kamu minta upah. Nah ternyata ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik dari jawaban yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Apa jawabannya? Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Di sini tadi ada kata-kata rahmat tadi. Harta yang disiapkan untuk masa depan anaknya ada rahmatnya. Ya, ada rahmatnya. Rahasianya, rumah yang mau roboh tadi itu adalah rumah yang dimiliki oleh dua anak yatim. Mereka tinggal di kota ini. Kemudian di bawah rumah itu ada harta yang disimpan oleh orang tuanya. Ya, disimpan oleh orang tuanya. Allah ingin kalau misalnya rumah ini roboh dan harta yang disimpan di bawah itu tersingkap, nanti bisa diambil siapa, Pak? Diambil oleh orang lain. Kalau diambil oleh orang lain, anak-anak yang disiapkan harta ini bisa menikmati apa tidak? Tidak. Tetapi Allah menurunkan rahmatnya, mengutus Nabi Khidir ini, merenovasi rumah itu agar harta itu terjaga, sehingga saat mereka tumbuh dewasa, harta itu bisa dimanfaatkan untuk masa depannya. Pertanyaannya, kenapa kok Allah sampai mengutus seperti itu? Kenapa kok Allah menjaganya? Kenapa Allah menurunkan rahmatnya dalam seperti itu? Kata kuncinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa kana abuhuma soliha. Dua orang tua dari anak yatim ini adalah orang-orang yang soleh. Apa maksudnya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, bila panjenengan bekerja mencari harta dan kekayaan, sebagian harta ini ditabung untuk masa depan anak-anak kita, dan kita berharap yang kita simpan ini tetap terjaga, maka caranya adalah bertambah simpanan harta, maka kita sebagai orang tua harus meningkat pula kesolehannya. Wa kana abuhuma soliha. Seperti ini Bapak Ibu, dipraktekkan oleh salafus soleh. Dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, itu diceritakan Sa'id bin Musayyib rahimahullah, orang yang soleh. Apa yang beliau lakukan? Beliau itu bilang kepada anaknya, nak, bapak akan sholat dan bapak akan menambah sholat dengan harapan kamu dan masa depanmu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya orang tua yang soleh nanti anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara empiris Ibnu Al-Munkadir rahimahullah juga bercerita, saya itu melihat bila di suatu kampung ada orang yang soleh, ada orang yang baik, maka Allah menjaga keluarganya, Allah menjaga tetangganya, bahkan Allah menjaga masyarakatnya. Kenapa? Karena ada orang yang soleh itu. Sa'id bin Musayyib membaca ayat ini, wa kana abuhuma soliha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mbah-mbah kita dulu itu sepertinya membaca ayat ini, tapi pemahamannya tidak seperti Sa'id bin Musayyib atau Ibnu Al-Munkadir. Mereka sepertinya juga tidak membaca kitab Jami'ul Ulumi wal Hikami. Tapi kita jumpai, kita dapati nenek-nenek kita dulu itu sering berpuasa. Leres napa mboten Bapak Ibu? Kalau kita tanya, mbah, kenapa panjenengan kok puasa terus? Tirakatan le, anakku sedang mencari kerja, anakku sedang belajar. Okay? Jadi orang tua mbah-mbah kita dulu, meskipun mereka tidak membaca tafsir dari ayat ini, mereka tidak membaca kisah-kisah Sa'id bin Musayyib atau Ibnu Al-Munkadir rahimahumallah, tetapi mereka punya aktivitas yang mirip seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh itu. Kenapa demikian? Ayah, ibu, nenek-nenek kita melakukan tirakatan. Boleh jadi ada orang melihat kita sukses. Orang itu kemudian mengatakan pada kita, iya dulu bapakmu itu temanku. Bapakmu dulu rajin poso le. Ya. Bapakmu dulu itu rajin sedekah. Orang tuanya tirakatan. Kenapa? Orang tua yang soleh akan mendatangkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa yang disiapkan bagi masa depan putra putrinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita contoh. Nah, jangan membuat ulah dan jangan membuat masalah. Ketika belum bisa menyimpan harta untuk anaknya, rajin sholat ke masjid pak, rajin puasa. Tapi setelah harta yang disimpan untuk anak-anaknya tabungannya sudah banyak, apa yang terjadi? Sudah malas sholat, mengurangi ibadahnya dan sebagainya. Ini dikhawatirkan. Apa dikhawatirkan? Harta yang disiapkan untuk masa depan anak-anaknya tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi begini, mungkin ketika saya sampaikan slide yang sebelumnya, panjenengan punya komentar begini. Tapi Ustaz, di tempat saya loh, ada orang yang soleh, hartanya banyak, tapi ternyata juga enggak dijaga oleh Allah. Hartanya kemudian musnah. Ada enggak seperti itu Bapak Ibu? Mungkin panjenengan melihat, ya di kampung saya ada orangnya baik, sedekahnya juga banyak. Ya, bahkan dia berkali-kali haji. Harta yang disiapkan untuk masa depan anaknya juga melimpah. Tapi ternyata kok juga hartanya tidak bisa dinikmati anak dan keturunan jangka waktu yang cukup panjang. Mungkin kita melihat fenomena seperti itu. Ini tidak salah. Tidak diingkari. Dalam Al-Quran pun juga diceritakan seperti itu. Ya, dalam Al-Quran ada kisah juga. Kalau kita membaca surat Al-Qalam ayat 16 sampai ayat 33 itu ada kisah Bapak Ibu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkisahkan ada seorang orang tua punya 5 anak. Orang tua ini asetnya banyak. Hartanya bila orang kaya, kebun-kebunnya luas, ya. Ketika sudah sepuh, beliau tidak lagi punya kekuatan lagi, tidak sempat lagi mengelola kebunnya. Akhirnya pengelolaan aset-asetnya jatuh ke tangan anak-anaknya. Dari 5 anak ini, 4 orang punya rencana yang berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh ayahnya. Oke. Punya rencana yang berbeda. Apa perbedaannya? Dulu orang tuanya tiap kali panen, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau itu mempersilahkan orang-orang fakir miskin turut serta masuk ke kebunnya, membantu mereka memanen, nanti kemudian mereka mendapatkan bagiannya. Itu kebiasaan orang tuanya dulu. Tapi setelah pengelolaannya jatuh ke tangan anak-anaknya, yang terjadi apa? Mereka berencana, besok kita panen. Kita perlu datang pagi-pagi sebelum orang fakir miskin datang. Kita masuk duluan ke kebun kita, kemudian kita tutup kebun kita agar mereka tidak bisa masuk. Rencana itu mereka tunaikan. Apa yang terjadi? Saat mereka tiba di kebun, mereka melihat kebunnya hangus dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rahasianya adalah mereka hanya mewarisi harta tapi tidak mewarisi kebiasaan baik orang tuanya. Nggih, hanya mewarisi harta kekayaannya, tidak mewarisi kebiasaan baik orang tuanya. Dr. Muhammad Khair Asy'al, seorang ahli hadis dan sekaligus seorang dokter ya dari Syria, itu pernah bercerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang seorang anak yang mewarisi toko orang tuanya. Beliau ingin memberikan gambaran, anak ini mewarisi tokonya tapi tidak mewarisi cara bisnis orang tuanya. Dulu orang tuanya kalau bisnis berangkat pagi-pagi, toko pagi hari sudah dibuka. Ketika memberikan pelayanan kepada pelanggan, santun baik, itu yang dilakukan. Tapi ketika toko ini diwarisi oleh anak-anaknya, ternyata dia buka tokonya, waktunya beda dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya pagi-pagi sudah buka, dia siang-siang buka. Kadang datang, kadang tidak, dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah mewarisi tokonya, tapi tidak mewarisi cara bisnisnya. Nah, kisah yang disebutkan dalam surat Al-Qalam ini, mewarisi kebunnya, tapi tidak mewarisi cara di dalam mengelola kebun itu. Padahal orang tuanya orang tua yang soleh, orang tua yang baik, terus sering melibatkan orang-orang fakir miskin menanam dan juga memanen hasil kebunnya. Makmur hasilnya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pengelolaan jatuh kepada anak-anaknya, ternyata cara yang dilakukan berbeda. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bila kita menyiapkan harta yang ini untuk masa depan anak-anak kita, kemudian kita sudah membangun kesolehan diri, ayahnya tambah soleh seiring bertambahnya tabungan, ibunya juga tambah soleh. Nah, yang jadi persoalan, kalau anaknya tidak soleh, ini bermasalah. Jenengan tadi ketika saya suruh memilih, milih meninggalkan anak takwa tanpa harta atau harta tanpa takwa, panjenengan milih harta dan takwa. Okay? Memilih meninggalkan harta dan takwa. Artinya kemudian bagaimana kita siapkan harta untuk masa depan mereka, dan juga kita siapkan, kita wariskan kesolehan pribadi kita untuk mereka juga. Okay? Kita siapkan kesolehan untuk mereka juga. Apa manfaatnya? Dalam surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang tua yang beriman dan diikuti oleh anak-anak dan keturunannya yang beriman, alhaqna bihim, maka anak ini kami susulkan kepada orang tuanya. Okay, disusulkan. Bila orang tuanya bahagia, sejahtera, anaknya juga demikian. Bila orang tuanya masuk surga, juga dimasukkan anak ini ke dalam surga. Asalkan syarat keimanan dan kesolehan ini ada pada diri mereka. Meskipun kualitas keislaman, keimanan dan juga amalnya masih kalah dengan orang tua. Tetapi ada kemauan dan keinginan yang kuat, anak-anaknya bisa mewarisi ketaatan orang tuanya. Tidak berkurang sedikit pun. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Meskipun ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, masing-masing nanti akan menanggung amal yang dia lakukan, tetapi secara hukum Allah memastikan bila orang tuanya soleh, beriman dan baik, anaknya juga demikian, maka anak disusulkan dengan orang tuanya. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sebetulnya kita hanya menyiapkan harta untuk masa depan mereka. Tidak cukup. Okay, tidak cukup. Tapi yang harus kita siapkan juga adalah harta dan kesolehannya. Kita siapkan untuk mereka juga. Ini nanti terkait dengan pilihan-pilihan sekolah, terkait dengan pendidikan-pendidikan mereka, terkait dengan apa yang kita ajarkan. Tapi paling tidak ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ada hal standar yang harus kita pastikan, kesolehan standar bagi anak-anak kita nantinya. Agar harta yang kita siapkan ini bisa bermanfaat untuk masa depan mereka. Apa standarnya? Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Rabbana liyukimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu, sungguh aku tinggalkan anak-anak dan keturunanku ini, biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim menggambarkan kondisi yang melingkupi istri dan anak-anaknya di tempat yang tidak ada makanan, bayangan kita hadirin, saat belum minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diminta napa Bapak Ibu? Yang diminta apa? Makanan, iya, yang diminta makanan. Sama kita para orang tua, kita saat anak kita menghadapi ujian, saat itu kita berdoa kepada Allah. Doa panjenengan napa Bapak Ibu? Semoga anak kita napa Pak? Lulus. Setelah anak kita lulus, napa doa panjenengan Bapak Ibu? Segera dapat kerja, padahal baru lulus SD, iya. Hadirin yang dirahmati Allah, saat yang dibutuhkan adalah makanan, saat yang dibutuhkan adalah tanaman, ternyata yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim untuk anak dan keturunannya adalah bukan tanaman, bukan makanan. Tapi apa yang diminta? Kita lihat ayatnya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga mereka sholat. Bapak Ibu, apa panjenengan pernah berdoa seperti ini? Saat ya Allah, anak saya sedang ujian. Ya Allah, semoga mereka sholat. Pernah Bapak Ibu? Anak kita sedang susah mencari kerja. Anak kita sudah tiba waktunya mendapatkan jodohnya tapi belum ketemu. Ya Allah, anak saya belum ketemu jodohnya. Kemudian kita minta, ya Allah semoga anak saya sholat. Pernah Bapak Ibu? Kalau doa Nabi Ibrahim seperti itu. Kenapa? Tadi urut-urutannya adalah beliau kepingin bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjaga anak dan keturunannya ini. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga mereka sholat. Sholat ini ada rahasianya Bapak Ibu. Kalau panjenengan membaca surat Maryam nanti ada ketemu ayat bahwa rusaknya generasi dan anak keturunan kita itu. Di antaranya apa? Di antaranya ketika disebutkan oleh ayat Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ. Nah ini, muncul keturunan-keturunan أَضَاءُ الصَّلَاةَ yang mengabaikan sholat. أَضَاءُ الصَّلَاةَ ini macam-macam, ya. Ya, kalau yang paling parah ya enggak mau sholat sama sekali. Ini paling parah. Meskipun untuk diri kita, oh termasuk kategori mengabaikan sholat ketika kita mengabaikan afdoliyahnya. Seharusnya berjamaah kok tidak berjamaah. Ini berarti menghilangkan apa Pak? Afdoliyahnya. Oke. Tapi untuk anak kita masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT, kita para orang tua harus sanggup dan berani mengatakan, nak, kamu sukses secara akademik tidak ada artinya apa-apa kalau tidak sholat. Kita katakan, nak, kamu sukses karir, sukses kerja, tapi kalau enggak sholat, enggak ada artinya apa-apa. Ya. Seperti ini Bapak Ibu, bukan hanya kita yang diingatkan. Bukan hanya kita yang harus melakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, Pak. Ketika Ali dan Fatimah sudah menikah, duanya berada di kamar, diketuk oleh Nabi. Ali, Fatimah, apakah kamu sudah sholat? Bapak Ibu pernah mengingatkan mantu yang baru menikah, yang ada di kamar gak keluar-keluar, nak, waktunya sholat. Pernah, Pak? Saya gak pernah, Ustaz, karena dari dalam kamar sudah saya dengar bacaan Al-Quran. Itu mereka sholat. Bukan Pak, itu CD belum dimatikan itu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nabi sampai mengingatkan itu. Ali, Fatimah, kamu sudah sholat. Ya. Kenapa demikian ma'asyar muslim yang dirahmati Allah? Di antara rahasianya pernah diungkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkirim surat kepada Amr bin As yang saat itu menjadi gubernur di Mesir. Menurutku, wahai Amr bin As, menurutku hal yang sangat penting untuk kamu perhatikan adalah sholat. Okay. Ya, ini bisa dibaca dalam kitab Siyasah Syariah. Ya. Disebutkan di situ, man dayya as-salata fahuwa lima siwaha asyaddu dhiyaan. Siapa yang mengabaikan sholat, maka terhadap yang lain dia lebih mengabaikan. Kalau dia enggak bisa menjaga sholat, maka yang lain dia tidak bisa menjaga. Makanya ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba secara khusus yang jadi perhatian Nabi untuk kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini itu napa Pak? Dalam ibadah-ibadah. Sholat, ya. Kalau kita perintahkan sholat usia 7 tahun, tapi mengajarkan sholat sejak kecil sudah kita ajarkan. Rasulullah itu ketika Hasan Husain sejak kecil ngelendot ke Nabi ketika sujud dan lain sebagainya, dibiarkan oleh Rasul itu mengajarkan sholat. Ya, mengajarkan sholat. Tapi kalau nyuruhnya bagaimana? Ketika nyuruh itu ketika yang bersangkutan usia 7 tahun. Meskipun anak zaman sekarang kecil-kecil sudah bisa sholat dan kita sudah bisa kita perintahkan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita katakan pada anak-anak kita, nak, kamu sukses tidak ada artinya kalau tidak sholat. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah yang punya anak-anak kecil enggak ada salahnya. Oke. Kalau subuh monggo dibangunkan, digendong diajak ke masjid. Karena mereka belum balik toh, kalau misalnya sampai di masjid tidur enggak jadi masalah tidur. Yang penting dia bangun pada waktu itu kemudian ikut orang tuanya berangkat ke masjid. Kenapa demikian? Ini bagian dari jaminan yang akan diberikan oleh Allah SWT. Kamu bila meninggalkan harta untuk masa depan anak dan keturunanmu, tetapi kalau anakmu tidak sholat, tidak dijaga oleh Allah SWT. Kalau Umar bin Abdul Aziz ketika diingatkan, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu tidak meninggalkan harta untuk anak dan keturunanmu? Beliau mengatakan, taraktu lahumut taqwa, aku tinggalkan mereka takwa. In kanu sholihin fallahu yatawalla sholihin, kalau mereka soleh dijamin oleh Allah. In kanu ghairu dzalik, kalau tidak soleh, falan atruka ma yu'inuhum ala maksiatillah, aku tidak meninggalkan harta yang akan digunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi jenengan sudah milih meninggalkan harta dan takwa. Yang pertama yang harus ditanamkan adalah rabbana liyuqimu as-shalah. Ya Allah, semoga anakku sholat. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan sebagian hati manusia cinta pada mereka, sayang pada mereka. Jadikanlah mereka dicintai oleh sesama. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak hanya meminta kepada Allah, tapi kita tanamkan pada diri kita sebab-sebab yang mendatangkan cinta orang pada mereka. Di antaranya apa Bapak Ibu? Kita tanamkan akhlak yang baik kepada mereka. Okay. Kita tanamkan akhlak yang baik untuk masa depan mereka. Anak itu bila baik, insya Allah akan terjaga. Bila akhlaknya baik, akan terjaga Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah itu memastikan dalam hadisnya. Okay? Memastikan dalam hadisnya. Dalam hadis yang sahih ini disebutkan arbaun, ada 4 hal. Bila 4 hal ini kalian miliki, meskipun saat itu enggak punya duit, enggak jadi masalah. Ketika bisnis kok enggak punya duit, tapi punya 4 hal ini, enggak jadi masalah. Apa 4 hal itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah hifdu amanah. Yang bersangkutan bisa menjaga amanah, menjaga trust, kepercayaan. Zaman sekarang Bapak Ibu, transaksi-transaksi ini banyak dilakukan dengan apa Pak? Trust. Ya, apalagi transaksinya online, enggak ketemu orang per orang, enggak ketemu. Ya. Tapi kenapa kok berani bertransaksi? Karena trust, karena kepercayaan. Meskipun tidak punya duit, kalau amanah, insya Allah akan banyak yang memberi kepercayaan pada yang bersangkutan. Kalau orangnya tidak amanah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah, boleh jadi bisnisnya sukses dalam tanda kutip, ya, keuntungnya banyak, tapi itu akan didapatkan dengan cara mencari kurban satu ke kurban berikutnya. Kenapa? Sebab kurban yang pertama sudah enggak lagi berinteraksi dengan yang bersangkutan. Hifdu amanah. Nabi sudah memberikan contohnya. Yang kedua, kata Nabi, sidqu hadits. Ucapannya jujur. Ya, ucapannya jujur. Yang ketiga, husnul khaliqah, akhlaknya baik. Dan yang keempat, iffatut tu'mah, makanannya baik. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau bahasanya Nabi Ibrahim adalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, semoga sebagian hati manusia senang pada mereka. Kita berdoa yang sama, minta kepada Allah. Pada saat yang sama kita tanamkan amanah, kita tanamkan kejujuran, kita tanamkan akhlak yang baik, sehingga yang bersangkutan bisa dipercaya oleh orang lain. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Baru kemudian yang ketiga, warzuqhum minas thamarat. Ya Allah, berilah mereka makanan dan berilah mereka buah-buahan. Kita lihat, kita saksikan, yang dibutuhkan adalah makanan, yang dibutuhkan adalah buah-buahan, tapi itu diminta nomor tiga. Nomor satu adalah sholat, nomor dua akhlak, kemudian yang nomor tiga baru makanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ, sebab Nabi Ibrahim menambahkan, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, ini akan kita tiru cara kita berdoa, cara kita menyiapkan anak-anak kita seiring dengan persiapan harta yang kita simpan untuk masa depan mereka. Kita berdoa kepada Allah saat anak kita ujian. Ya Allah, anak saya sedang ujian. Ya Allah, anak saya sedang mencari kerja. Ya Allah, anak saya sekarang membutuhkan ini. Semoga dia sholat. Semoga dia disenangi orang dan memiliki akhlak yang baik. Ya Allah, luluskan ujiannya. Ya Allah, ketemukan jodohnya. Ya Allah, beri dia pekerjaan agar mereka bersyukur kepadamu ya Rabbal Alamin. La'allahum yashkurun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan dan monggo kita sungguh-sungguh bekerja mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian yang diperintahkan oleh Allah. Setelah mendapatkan, monggo silahkan. Ada yang kita gunakan untuk konsumsi. Karena itu juga diperintahkan. Silahkan disodakohkan untuk donasi. Yang wajib berupa zakat kita tunaikan. Karena itu sebagai jaminan pemeliharaan. Kemudian kalau juga punya kelebihan digunakan untuk investasi, monggo silahkan. Karena investasi juga ajaran Qur'ani dan juga ajaran hadithi. Kalau kemudian ada sebagian yang kita simpan untuk masa depan anak-anak mereka, nah ini harus kita pastikan. Yang kita simpan itu bisa dinikmati oleh anak-anak dan keturunannya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tetapi ada cara yang harus kita lakukan. Caranya adalah kita sebagai orang tua, seiring dengan tambahnya harta yang kita siapkan, bertambah pula kedekatan kita kepada Allah, kesolehan kita para orang tua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berikutnya adalah kesolehan kita, kita wariskan dan juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Minimal yang standar yang harus kita ajarkan pada mereka adalah kita ajarkan mereka sholat. Kemudian kita ajarkan dan kita tanamkan kepada mereka akhlak yang baik. Kemudian kita mintakan kepada Allah apa yang mereka butuhkan. Dan kita minta kepada Allah agar anak dan keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bila hal-hal ini kita lakukan, insya Allah harta yang kita peroleh dan kita siapkan untuk masa depan mereka tidak akan sia-sia dan akan dijamin dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun para orang tua saat berjumpa dengan Allah, sudah meninggal dan sudah wafat, maka anak-anak kita tahu apa yang harus dilakukan untuk orang tuanya yang sudah wafat. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa saya amalkan untuk saya dan keluarga saya, bisa kita amalkan bersama-sama untuk kita dan keluarga yang kelak akan kita tinggalkan, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لأهلنا وأولادنا واغفر لإخوتنا وأخواتنا واغفر لمن علمنا ولمن هدانا ولزارع الخير فينا. يا الله ampunih kami, ampunih orang tua kami, ampuni keluarga dan putra-putri kami, ampuni saudara dan saudari kami, ampuni orang-orang yang telah menanamkan kebaikan kepada kami. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي واكتب لنا الرضا والنجاح والصلاح والفلاح والمغفرة والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله ampunilah masa lalu kami. يا الله perbaiki yang tersisa dari hidup kami. يا الله tetapkanlah untuk kami keridhaan, keselamatan, kesuksesan, ampunan serta surgamu ya رب العالمين. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi safqatina wa tijaratina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah hidup kami. Ya Allah, berkailah pekerjaan kami. Berkailah harta dan kekayaan kami. Berkailah keluarga dan rumah tangga kami. Berkailah putra-putri kami. Berkailah segala transaksi dan bisnis-bisnis kami. Berkailah segala yang kau anugerahkan kepada kami. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.